Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja, puji hanya milik Allah, hanya untuk Allah. Siapapun yang dipuji, pasti pujian itu karena ada pemberian Allah dan kita harus kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak ibu sekalian, orang menderita bukan karena kurang karunia. Orang menderita pasti karena kurang bersyukur terhadap karunia yang ada. Kali ini karena ulang tahun TV One, maka yang dibahas adalah syukur. Resep syukur itu ada 5. Kalau orang tahu rahasia syukur, enteng hidup ini. Jadi setiap karunia itu belum jadi karunia yang berkah sebelum kita syukuri. Ingat, orang tidak lulus ujian bukan karena masalah. Orang tidak lulus ujian karena salah jawabannya. Ya, halo? Oleh karena itulah, kalau dapat nikmat dari Allah, ini adalah soal ujian. Kalau kita tidak bisa syukur, maka ini bisa berubah jadi masalah dalam hidup kita. 1, resep pertama syukur adalah hati hakul yakin bahwa semua nikmat itu hanya milik Allah, hanya dari Allah. Ulangi, 1. Semua nikmat adalah milik Allah, dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin wa minallah. Nikmat apapun yang ada padamu, itu datangnya dari Allah. Maka selain Allah, itu bukan sumber. Selain Allah itu hanya jalan. Makanya ibu-ibu yang paling sengsara adalah ibu yang paling ingin dibahagiakan oleh suami. Heh, ibu, enggak usah terlalu cinta sama suami. Karena suami ibu boro-boro membahagiakan istrinya, dia sendiri susah bahagia, benar Pak? Ini wajah-wajah kurang bahagia. Sumber bahagia itu adalah Allah. Makanya kalau seorang istri terlalu cinta kepada suami dan mengabaikan Allah, dijamin tidak akan bahagia. Ali bin Abi Thalib, semoga Allah ridho kepada beliau, mengatakan, semua kepahitan sudah kurasakan dan tidak ada yang lebih pahit dalam hidup selain berharapnya hati kepada manusia. Karena manusia itu la haula wala quwata illa billah. Makanya kalau orang ingin syukur, stop berharap dari makhluk, hanya berharap dari Allah. Apakah dokter bisa menyembuhkan? Tidak. Dokter itu mengobati. Yang menyembuhkan adalah Allah. Harus selalu begitu. Apakah suami bisa memberi rezeki? Hah? Yang benar. Suami itu jalan sebagian rezeki. Ada yang suaminya sudah meninggal, ada enggak? Acungkan tangan. Saya cuma nanya aja, enggak ada minat apa-apa ya. Bu, sudah berapa tahun suaminya meninggal, Bu? Kan? Sudah berapa tahun? 1 tahun, tapi saya lihat ibu masih hidup ya. Masih makan. Artinya bukan suami yang menjamin ibu, benar? Kalau suami penjamin, ibu suami meninggal, ibu ikut meot ya. Makanya mulai saat ini bergaul dengan makhluk, jangan banyak berharap dari makhluk. Berharaplah dari Allah, karena makhluk bukan sumber karunia. Makhluk hanyalah jalan sebagian karunia. Pembeli adalah raja, tidak ada kecuali yang belinya Raja Salman. Kalau rakyat ini biasa, pembeli hanya jalan rezeki, sebagian rezeki dari Allah. Makanya kalau mau baik kepada pembeli, baiknya bukan supaya mereka beli. Kenapa kamu kok dagangnya baik sekali sama pembeli supaya dibeli? Ya, oh bukan. Saya berbuat baik kepada pembeli supaya Allah suka. Dia jadi beli atau tidak, itu sama-sama ladang amal. Kalau dia bawa rezeki saya, rezekinya dapat, pahalanya dapat. Kalau dia tidak bawa rezeki saya, dia sudah berbuat baik kepada pembeli, maka dia dapat pahalanya walaupun tidak dapat uangnya. Makanya sumber rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya mulai saat ini kalau mau berbuat sesuatu bukan supaya orang lain suka ke kita, bukan supaya orang lain menghormati dan menghargai kita, lakukanlah sesuatu supaya Allah suka kepada kita, karena Allah lah satu-satunya pemberi segala jenis karunia. Maka jadilah orang yang syukur itu berarti ikhlas, akan berhati ikhlas di dalam beramal apapun juga. Itulah resep syukur yang pertama, hati yang yakin Allah lah memberi segala-galanya. Amin, ya Rabbal Alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, ketika orang diberikan kenikmatan oleh Allah, maka dia wajib syukur. Tetapi yang jelas, sebagai orang mukmin, kenikmatan ini tidak pantas kita nikmati bersama. Kita harus berbagi kepada orang lain, agar orang lain pun mampu bersyukur kepada Allah. Disitulah ciri orang mukmin, ketika dia dengan rasa syukur dan kenikmatan yang diberikan kepada Allah, dia mampu berbagi kepada orang lain. Insya Allah, itulah yang akan dibahas dalam segmentasi selanjutnya. Setelah bersama kami, Damai Nusak yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Satu, hati yakin semua nikmat milik Allah dan yang membagikan Allah. Dua, lisan afdalu doa alhamdulillah. Doa yang paling afdol itu alhamdulillah. Dalam segala keadaan, sedang punya rezeki, alhamdulillah. Sedang tidak punya, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Sakit, dipuji, alhamdulillah. Ada yang mencaci? Kenapa kok ada yang mencaci alhamdulillah? Karena cacian orang lebih sederhana dibanding kehinaan Anda yang sebenarnya. Saya pernah nyobain dicaci maki. Ya, mungkin yang nyacinya juga hadir sekarang. Saya dengar cacian orang itu cetek sekali dibanding dengan kehinaan diri kita yang ditutupi Allah. Jadi kalau ada orang yang menghina, dengar saja, ini cemen sekali. Tuh si ibu itu si banyak omong, alhamdulillah saya disebut si banyak omong. Berarti dia tidak tahu saya banyak hutang, banyak cicilan, banyak aib, banyak dosa. Bukankah kita ini dihormati orang lain karena Allah menutupi aib kita, benar? Halo? Kenapa Bapak masih dihargai istri? Karena istri tidak tahu kelakuan Bapak yang sebenarnya. Kenapa sakit harus alhamdulillah? Karena dalam sakit itu pun banyak karunia Allah. Dengan sakit digugurkan dosa. Mau kan digugurkan dosa? Dengan sakit bisa diangkat derajatnya. Mau diangkat derajat? Dengan sakit kita bisa doanya seperti doa malaikat. Dengan sakit kita bisa lebih dekat dengan Allah. Dengan sakit kita bisa nambah ilmu. Dengan sakit kita bisa berbagi rezeki dengan dokter, rumah sakit, perawat. Banyak hikmah yang tidak didapat ketika sehat, tapi didapat ketika kita sedang sakit. Makanya sakit juga, alhamdulillah. PHK bagaimana? Alhamdulillah. Dulu ada teman-teman yang demo mau di PHK. Dan jadi di PHK, sekarang dia bersyukur. Karena PHK itulah yang membuat dia bisa mandiri jadi seorang pengusaha. Makanya jangan berburuk sangka pada Allah dalam situasi yang pahit, karena boleh jadi dalam kepahitan itulah tersimpan karunia yang lebih besar dibanding dengan karunia ketika diberi kelapangan. Alhamdulillah ala kulli hal. 3, gunakan nikmat yang ada mendekat ke Allah, itulah syukur. Kening, nih ahli syukur banyak sujud. Orang yang tidak mau sujud tidak tahu syukur diberi nikmat kening. Mata, coba ibu banyakkan baca WA, banyakkan baca Quran. Jujur, awas loh. Makanya kurang bahagia, gak ada jaminan baca WA jadi pahala. Tapi baca Quran, insya Allah kalau niatnya ikhlas jadi pahala. Heh ibu, khusyuan mana, dandan atau sholat? Jujur, awas dong. Hah? Tuh, khusyuan dandan. Berarti lebih sibuk dengan penilaian makhluk daripada penilaian Allah. Makanya sholat yang kurang khusyuk tidak akan membuat nikmat hidup kita. Perbaiki sholat, itu sholat tuh bagian dari syukur terhadap kita diberi nikmat jadi orang Islam. Punya uang, paling gampang mendatangkan rezeki itu adalah banyak sedekah. Nih ada Raja Sedekah nih yang suka ngajarin sedekah ya. Makin banyak sedekah, makin berlimpah rezekinya, makin pelit, koret, kedekut, buntut kasir, cap jahe, kayak pakai baju besi yang sesek. Gunakan nikmat yang ada untuk mendekat ke Allah. Termasuk TV One ini. TV One lagi syukur, ini TV milik Allah nih. Perusahaan itu pemiliknya hanya diuji, diberikan amanah. Maka syukuri TV ini dengan jadi jalan agar para pemirsanya ingat ke Allah. Para pemirsanya nambah iman. Para pemirsanya nambah mulia akhlaknya. Para pemirsanya nambah kebaikannya. Barokah ini TV di akhirat, TV One kan dihisab. Ngajak apa nih para pendengarnya? Alhamdulillah. Makin banyak acara-acara yang membuat orang kuat iman, makin beruntung TV ini. Karena termasuk syukur. Halo? Ya, yang ke berapa sekarang? 4. Kalau punya anak, ya Bu, didik anak supaya soleh itu syukur. Anak yang mendekat ke Allah tahu bagaimana memuliakan orang tuanya. Anak yang dekat ke Allah tahu dia bisa menjaga dirinya. Pak, Bapak. Jadi suami yang tahu syukur, pernah dengar tidak cerita tentang singa, singa nikah? Saya senang sekali cerita ini. Jadi gini, ada singa nikah. Kalau manusia nikah, maka orang boleh mendekat. Tapi kalau singa menikah, binatang lain tidak boleh mendekat. Nah, tiba-tiba kucing mendekat, singa marah. Kucing, kamu berani mendekat? Kata kucing, tenang singa. Saya harus ngomong sesuatu. Akhirnya singa ngomong sesuatu. Kucing ngomong ke singa. Singa kaget. Tahu apa yang dikatakan kucing? Kata kucing gini, singa, jangan sombong kamu ya. Saya ini dulunya singa. Tapi sekarang sesudah nikah jadi kucing. Nah ini kufur nikmat. Betapa banyak laki-laki yang di kantor singa, di rumah jadi kucing. Di kantor seragam loreng gagah, pulang ke rumah jadi loreng kucing. Ini kufur nikmat. Lelaki itu kepala keluarga. Kalau lelaki takut istri, dia cuman baiknya di depan istri. Di belakang bisa ngaco. Tapi kalau lelaki takut kepada Allah, dimanapun dia berada, dia jadi orang benar. Makanya jangan bangga ibu punya suami kucing. Jelas? Meng, jelas Meng. Lanjutkan. Yang keempat, berterima kasih kepada yang jadi jalan nikmat. Karena semua karunia itu ada jalurnya. Kita jadi orang lewat ibu bapak. Anak yang berbakti kepada orang tua itu anak yang tahu syukur. Anak yang tidak tahu bakti, anak durhaka itu anak kufur nikmat. Dunia akhirat akan sengsara. Na'udzubillah. Ilmu lewat guru, murid yang tahu hormat, atau khidmat kepada guru, itu lebih mudah berkah ilmunya. Karena itu adalah termasuk syukur. Istri yang berterima kasih ke suami, karena suami jalan sebagian rezeki, itu istri bersyukur. Istri juga yang menghargai perjuangan suami, yang menghargai perjuangan istri, itu suami bersyukur. Makanya orang yang paling banyak dapat karunia adalah orang yang paling tahu terima kasih. Heh, Bu, ada yang pinjam cobek, tahu cobek? Coba pinjam cobek, tahu-tahu dipulanginnya tuh 2 hari kemudian. Cobeknya kotor, retak lagi, dan ulekannya ngecilin, dipinjemin lagi enggak? Enggak, kapok. Bandingkan dengan ini, pas cobeknya dikembaliin, cobeknya tuh bersih, bahkan ulekannya juga pakai pita. Lalu di sampingnya bawa itu ketoprak, satu piring yang besar. Bu, terima kasih ini cobeknya, udah bersih, rapi, dan juga ngasih hadiah. Coba apa kata ibu, pinjemin lagi enggak? Saya tahu, jangan suka ragu-ragu. Mau tiap hari pinjem cobek juga enggak apa-apa. Sekali-kali pinjem panci atau kulkas saya. Orang yang tahu terima kasih, hidupnya banyak dilimpahi karunia oleh Allah. Makanya orang yang tahu syukur itu hobinya adalah mengenang jasa kebaikan orang lain. Dan kesukaannya adalah berbuat membalas kebaikan orang lain. Dan yang kelima, at-tahadus bin ni'mah. Orang yang paling bersyukur itu adalah orang yang senang menampakkan binikmati rabbika fahaddits. Tampakkan karunia Allah supaya orang jadi minta dan berharap ke Allah. Menampakkan nikmat supaya dipuji itu riya. Contoh nih, haji, syukuran haji, ibu bapak sekalian, alhamdulillah, hanya karena karunia Allah semata kami benar-benar bersyukur diundang haji tahun ini. Mudah-mudahan ini bagian dari berkah doa tetangga semua. Kami berpamitan, kami mohon doa, mohon dimaafkan. Itu kira-kira riya atau syukur? Syukur, karena dia menceritakan nikmat dari Allah. Tapi kalau ngomongnya begini, alhamdulillah ibu bapak sekalian, dari kampung cuman keluarga kami yang diundang oleh Allah. Memang beda nasibnya ya. Kami doakan supaya kalian diampuni Allah. Itu syukur atau riya? Riya. Nah, orang yang syukur itu kalau menampakkan nikmat orang jadi ingat ke Allah. Orang yang riya menampakkan sesuatu supaya orang muji dirinya. Nah, yang disebut syukur adalah kita menampakkan karunia supaya orang jadi ingat ke Allah, jadi minta ke Allah. Inilah 5 kiat bersyukur. Mudah-mudahan TV One selalu sadar TV ini amanah Allah, kemudian digunakan untuk membuat masyarakat dekat ke Allah dan berterima kasih kepada yang jadi jalan, dan seperti yang tampak karena semua ini bagi karunia Allah semata. Masya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Luar biasa, pemirsa dirahmati Allah. Itulah tadi 5 hal yang membuat kita menjadi makhluk yang terus bersyukur kepada Allah. Kita akan terus meningkatkan kualitas rasa syukur kita. Yang berikutnya nanti akan dijelaskan oleh Ustadz Yusuf Mansur, yaitu dengan tafakur. Apa makna sesungguhnya dari tafakur? Selepas pesan-pesan berikut ini, Damai Indonesiaku, spesial ulang tahun TV One yang ke-11.